إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah menyelesaikan syarah hadis yang pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di atas mimbar, ya, mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau berdiri kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal, beliau masih pada posisi di atas mimbar, kemudian ketika hendak sujud beliau turun sampai ke dasar mimbar, ini ke lantai, kemudian ketika masuk rokat berikutnya beliau naik kembali. Kemudian beliau menerangkan bahwa beliau melakukan itu dalam rangka agar mereka, para sahabatnya, ya, mempelajari tata cara sholat beliau. Jadi beliau mengambil posisi yang tinggi untuk dilihat oleh para sahabatnya, yang dengan itu mereka bisa belajar tata cara sholat beliau. Dan ini beliau lakukan hanya sekali, tidak berulang-ulang, karena tujuannya memang apa? Untuk mengajari. Tapi kita juga sudah mempelajari fawaid yang ada pada hadis ini. Di antaranya, ya, perkara yang tidak dianjurkan untuk tempat imam, ya, lebih tinggi dibandingkan, ya, tempat makmum, ya, dibuat sejajar, ya, sangat disayangkan. Di sebagian masjid hal yang demikian, ya, diselisihi, ya, tempat imam dibuat lebih tinggi sampai selisihnya 10 cm bahkan seperti itu. Ini hal yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari sunnah. Tapi kita masuk al-hadith al-thani, hadith yang kedua. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau menyatakan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil. Siapapun di antara kalian yang mendatangi hari Jumat atau mendatangi untuk, yakni, melaksanakan salat Jumat, yakni masuk di hari Jumat dan dia, ya, akan mendatangi salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Tapi kita lihat keterangan hadis ini. Wa qawluhu fi hadithi Ibni Umar, man ja'a minkumul jum'ah falyagtasil. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, siapa saja di antara kalian yang hendak mendatangi, ya, salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi masyru'iyyatul ghusli lil jum'ah. Di sini di antara faedah hadis ini menunjukkan disyariatkannya ya, untuk mandi dalam rangka mendatangi sholat Jumat. Wahal huwa wajibun aw mustahab ala qaulaini. Apakah kedudukannya ya mandi ini wajib ataukah mustahab ataukah disukai ini sunnah? Maka dalam ini ada dua pendapat. Jadi untuk diperhatikan di sini, kalau diistilahkan masyru' ya, maka tidak lepas dari dua ini, imma wajib atau mustahab. Ya, mubah tidak masuk dalam istilah masyru'. Ya, atau istilah lain jaiz, ini tidak masuk dalam istilah masyru'. Kemudian setelah beliau Al-Imam Al-Sa'di menyebutkan adanya khilaf ya, di antara para ulama tentang apa kedudukan atau hukum dari mandi Jumat, beliau menyatakan as-sahih, yang benar, yakni yang rajih ya, isi beliau rahimahullah, annahu mustahabbun muta'akkadun jiddan, bahasanya mandi Jumat ini perkara yang disunnahkan dan sangat ditekankan. Dan sangat ditekankan. Jadi sunnah tetapi sangat ditekankan. Illa ala man bihi wasakhun wa raihatun kariha fa innahu yajibu. Kecuali, kata beliau, kecuali atas orang yang dia dalam kondisi kotor, ya mungkin profesinya entah itu bertani ataupun ya pekerjaan-pekerjaan yang bersinggungan dengan ya, kotoran, ataupun raihah karihah, bau yang tidak sedap, ya termasuk diantaranya efek keringat. Maka pada kondisi ini fa innahu yajibu, maka kedudukan mandi Jumat tadi menjadi wajib baginya. Jadi Al-Imam Syadz di sini merinci hukum asal ya di sisi beliau terkait dengan perkara mandi Jumat ini, sunnah muakkadah. Ya sangat ditekankan. Kecuali pada kondisi seorang dalam kondisi kotor ataupun bau yang tidak sedap, maka pada kondisi itu wajib untuk mandi. Wa qala ba'duhum, sebagian di kalangan ulama berpendapat yajibu mutlaqan, bahasanya hukumnya wajib secara mutlak tanpa rincian seperti ini. Ya, wajib secara mutlak li umumi hadzal hadis. Ya, berdasarkan keumuman dari hadis ini. Di hadis dinyatakan man jaa minkum al-jum'ah falyaghtasil. Siapa di antara kalian yang akan datangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Di sini ada perintah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam kepadanya, menunjukkan bahwa hukum asal dari sebuah perintah wajib. Kemudian selain hadis ini, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, mereka yang berpendapat wajibnya mandi Jumat walianahu thabata anhu, dan dikenakan telah sahih, telah tabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda ghuslu al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, Haditsnya muttafaqun alaih. Ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis yang kedua yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mewajibkan mandi Jumat, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtarimin. Bahasanya mandi Jumat adalah perkara yang wajib, ya, atas setiap yang sudah dewasa. Ya, setiap yang sudah dewasa. Muhtalim mana balik. Dan tentu di sini yang dimaksud adalah mereka yang akan mendatangi salat Jumat, yang terkena kewajiban untuk mendatangi salat Jumat. Ini yang terkena kewajiban berdasarkan hadis Abi Sa'id ini. Ini pendapat yang kedua. Ya, ini pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan dan dipilih oleh al-muallif Al-Imam As-Sa'di, yang di situ dinyatakan sunnah dan ada rincian. Kemudian yang kedua yang menyatakan wajib, ya, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian waqala akharun, dan para ulama yang lainnya menyatakan yustahabbu, bahwa hukum mandi Jumat itu mustahab, sunnah. Jadi yang ketiga pendapat yang menyatakan sunnah, ya, secara mutlak. Apa yang menjadi dalil pendapat yang ketiga ini? Li'annahu sabata anhu. Bahasanya, ya, telah sabit, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau telah bersabda, man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat. وَمَنْ اِكْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ. Kata Nabi SAW, مَنْ تَوَضَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, yakni untuk mendatangi salat Jumat, فَبِهَا, maka dengan apa yang dia lakukan tersebut dari wudhunya, ya, dari menjalankan sunnah ini, wa ni'mat, yakni, ya, sebaik-baik dari apa yang dia lakukan untuk melaksanakan ini. Wa man iktasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka sungguh mandi itu lebih utama, yakni, ya, minal wudu, dibandingkan sekedar wudu. Jadi mandi, ya, ini lebih utama dibandingkan sekedar wudu. Dan perlu untuk dipahami bahwa mandi Jumat, ya, ini adalah, ya, mandi bukan dalam rangka untuk mengangkat hadas, tapi sifatnya tanadzufan, dalam rangka untuk membersihkan badan. Sehingga beda hukumnya dengan mandi janabah, yang seorang dengan meniatkan mandi janabah dengan sendirinya terangkat, ya, hadas besar dan sekaligus hadas kecil, sehingga seandainya setelah itu dia tidak berwudu pun, ya, dia sah untuk melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah. Adapun mandi Jumat tidak, sehingga jika seseorang, ya, selesai mandi Jumat tetap dia harus berwudu untuk melaksanakan salat Jumat. Hanya saya maksud hadis di sini, jadi seseorang yang dia melaksanakan mandi tidak hanya sekedar wudu, yang demikian lebih utama. Yang demikian lebih utama. Kemudian terkait dengan perkara ini, bagaimana kalau seorang misalnya di hari Jumat, ya, juga dia dalam kondisi janabah, bolehkah dia melaksanakan satu mandi, ya, untuk dua niat? Dan ini kembali kepada kaidah, bolehkah, ya, sebuah amalan tergabung di dalamnya lebih dari satu niat? Dan wallahu a'lam, yang demikian dibolehkan, ya, seperti dalam pelaksanaan, seorang misalnya sholat dua rakaat yang meniatkan untuk sholat qabliyah, ya, sekaligus untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka rakaatain, sehingga dengan itu dia bisa melaksanakan sholat qabliyah sekaligus mendapatkan pahala niat dari sholat tahiyatul masjid. Nah, di sini, ya, boleh baginya, ya, untuk dia meniatkan, ya, dengan mandinya untuk mengangkat, ya, hadat besar yang dia alami, ya, janabah, sekaligus untuk melaksanakan kewajiban mandi di hari Jumat. Nah, telah datang pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan perintah mandi ini. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, haqqun lillahi ala kulli muslim an yagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kewajiban setiap muslim, ya, untuk dia mandi setiap 7 hari. Ini ada ini mandi yang wajib dalam sepekan berapa? 1 kali saja. Jadi kalau di tempat kita enggak karuan badan kita. Mungkin kalau di daerah yang udaranya kering, ya, enggak terlalu masyakkah. Yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Di mana pada mandi tersebut dia, ya, membasuh, yakni mengguyur kepala dan seluruh jasadnya. Nah, kembali tadi, jadi ketika dia meniatkan mandinya untuk, ya, mengangkat hadas sekaligus, ya, melaksanakan perintah ini, maka terangkat, ya, hadasnya. Jadi, kalau dia hanya meniatkan untuk, ya, melaksanakan, yakni mandi di hari Jumat, walaupun sifat mandinya sama seperti mandi janabah, maka tidak terangkat hadasnya. Tidak terangkat hadasnya karena dia tidak meniatkan mandinya untuk mengangkat hadas tersebut. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan ini, beliau berpendapat yang lebih utama baginya untuk, ya, satu amalan satu niat begitu. Jadi mandi janabah, kemudian setelah itu mandi Jumat. Wallahu ta'ala alam. Dari hadis ini, man tawadda'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Di sini menunjukkan ya bahwa seseorang ya dengan menjalankan wudu sebatas wudu ya, maka dia bisa mendatangi salat Jumat. Sehingga dengan hadis ini ya, para ulama yang berpendapat ya, tentang hukum mandi ini ya, menyatakan sunnah ya, dengan menggeser dari makna wajib yang ada padanya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan tentang wudu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang wudu untuk mendatangi salat Jumat ya, dan afdholiyahnya mandi. Ya, afdholiyahnya mandi. Jadi dari sini ini yang menjadi dasar yang menggeser dari hukum wajib. Jadi kita paham dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang menyatakan yang pertama yakni adanya tafsir, yang kedua ya wajib secara mutlak, yang ketiga sunnah secara mutlak. Kemudian kata beliau selanjutnya, was sahih at-tafsil kama taqaddam. Dan yang sahih, beliau menegaskan kembali, adalah adanya rincian. Ya, sebagaimana yang telah lalu, bahwa hukum asalnya sunnah, tapi pada kondisi tertentu, ya, sunnah mu'akkadah, pada kondisi tertentu menjadi wajib, yakni pada kondisi orang-orang yang pekerja berat, sehingga banyak keringatnya, ya, baunya tidak sedap, ataupun kotor tubuhnya. Ini wajib. Walihada qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, karenanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau menyatakan ya, pada Al-Fatawa Al-Kubra, ghuslul jumu'ati wajibun inna sababa qawli sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wa qawlihi man jaa minkumul jumu'ata falyagtasil. Bahasanya sebab dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebab wurudnya hadis bahwa mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang balig, dan siapa saja di antara kalian yang akan datangi salat Jumat hendaklah dia mandi. Kata Syekhul Islam, anna sahabat radhiyallahu anhum, bahasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, kanu ashaba hirafin, mereka itu adalah para pekerja keras ya, baik dari kalangan muhajirin yang berniaga di pasar ataupun ansor yang bekerja di kebun-kebun mereka. Wa kana ahaduhum laisa lahu illa thawbun wahid, dan keadaan mereka, salah seorang di antara mereka tidak memiliki pakaian kecuali satu. Ya, kecuali satu saja. Ya, kalau kita sudah berapa? Ya, kita mungkin masih ingat kisah seorang gubernur di masa Umar Ibn Khattab, ya, Sa'id Ibn Amir, yang beliau minta izin kepada Amirul Mukminin ya, untuk satu hari ya, beliau tidak masuk kerja, tidak ngantor ya, di kantor gubernurnya. Kenapa? Karena hari itu beliau gunakan untuk mencuci pakaiannya yang hanya satu itu, sehingga tidak ada pakaian untuk keluar di hari itu. Falihada, atas dasar ini kondisi yang ada pada para sahabat seperti ini, kanu ya'tuna wa fihim wasakhun min al-'araqi wal a'mal, mereka mendatangi ya, salat Jumat dalam keadaan pada tubuh-tubuh mereka masih ada kotoran, ya, kemudian keringat dan asar-asar dari pekerjaannya. Farshadahum ilal ghusl. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing mereka untuk mandi. Lamma wajada minhum raihatal makruha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, ya, bau yang tidak sedap dari mereka. Baik. Ini juga yang disebutkan pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan kondisi para sahabat tadi. Fasahihu, sehingga yang tepat, yang benar kata Syaikhul Islam, annahu yajibu ala man bihi wasakhun aw raihatun kariha. Bahasanya mandi Jumat ini wajib atas orang yang dalam keadaan kotor tubuhnya dan, ya, berbau tidak sedap. Wa yustahabbu li ghairihi, dan disunahkan untuk yang selain dalam kondisi seperti ini. Artinya tidak, ya, berbau tidak sedap, juga pekerjaan yang digeluti bukan pekerjaan yang mengeluarkan keringat, ya, seperti itu. Maka kedudukannya sunnah. Atau kama qala rahimahullah, atau sebagaimana yang dikatakan oleh rahimahullah. Jadi di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membawakan kalam dari Syaikhul Islam secara makna. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hadza, dan syariat mandi Jumat ini, amun, sifatnya umum, fi syita'i was-saif, pada musim, ya, dingin ataupun musim panas. Ya, kalau di negeri kita, baik di musim hujan ataupun musim kemarau, maka tetap berlaku, ya, syariat mandi Jumat ini. Baik, ya, wallahu ta'ala alam, seperti yang digambarkan di sini dari kalam Syaikhul Islam, yang juga ini yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ini, ya, insyaallah a'dalul aqwal, ya. Ya, pendapat yang paling adil dengan melihat hadis-hadis yang ada di sini. Jadi tidak mengatakan sunnah secara mutlak, ya, tidak pula mengatakan wajib secara mutlak. Tapi ini syarah hadis yang kedua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ini menyampaikan jawaban dari para ulama yang berpendapat al-jahr bil-dzikir ba'da shalah terhadap sanggahan-sanggahan dari ulama yang menyatakan dzikir setelah salat dengan dibaca sir. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa hadis-hadis yang menjadi dalil pendapat yang menyatakan, yakni zikir setelah salat dibaca jahr, ada sekitar 7 hadis, baik dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri ataupun, ya, perbuatan sahabat yang beliau sallallahu alaihi wasallam mentakdirnya. Kemudian terkait dengan dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama, ya, yang berpendapat dibaca sir, di antaranya, ya, ada sekitar 4 dalil. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifa wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal, ayat yang ke-205. Jawaban terhadap pendalilan ini Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Majmu' Fatawa dan Rasail beliau beliau menjawab dengan 3 jawaban terhadap pendalilan dengan ayat ini. Pertama, beliau nyatakan innallazi umira an yadhkura rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladhi kana yajharu bidzikri khalfal maktubah. Jawaban yang pertama, bahwa yang diperintah oleh Allah untuk berzikir kepada Rabbnya, kepada Allah, fi nafsihi, ini pada dirinya, tidak dijaharkan dengan tadarru, merendah, dan dengan takut. Sesungguhnya dialah yang telah menjaharkan zikir di belakang salat wajib. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi, perintah untuk berzikir pada diri beliau. Kemudian beliau juga yang telah menjaharkan zikir setelah salat. Baik. Sekarang pertanyaannya, fahal hadzal muhtaj a'lamu bi muradillahi min rasulih? Apakah orang yang berhujah dengan ayat ini lebih paham dengan yang Allah kehendaki dibandingkan Rasulnya? Ini pertanyaan yang pertama, sekaligus sebagai jawabannya yang sudah jelas tentunya. Tidak ada seorang pun yang lebih paham tentang syariat ini dibandingkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, أو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المراد ولكن خالفه. Ataukah orang yang berhujjah dengan ayat ini dia yakin kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tahu perintah Allah untuk mensirkan zikir, tapi Rasulullah menyengaja menyelisihi perintah Allah? Ini juga kan tidak mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban yang kedua. Jadi tentu yang beliau lakukan adalah apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dari ayat tersebut, jawaban terhadap pendalilan dengan ayat tadi, diingat bukan jawaban terhadap ayat jawaban terhadap pendalilan ayat tidak boleh dibantah tapi di sini yang disanggah pendalilan dengan ayat itu, karena terkadang pendalilan terhadap suatu permasalahan dengan sebuah dalil tidak tepat. Summa innal ayata fi dzikri awwalin nahar wa akhirih, kata beliau Imam Ibn Utsaimin, ayat ini berbicara tentang zikir di awal hari, di pagi hari, dan zikir di akhir hari, di sore hari. Zikir pagi dan petang. Dengan apa? Di ayat disebutkan bil ghuduwi wal asal. Yani al-ghuduwi di pagi hari, setelah subuh. Wal asal di sore hari, setelah asar. Wa laysat fi dzikril masyru' khalfas salawati. Bukan pada zikir yang disyariatkan setelah salat. Setelah salat-salat yang 5 waktu. Jadi ingat, yang dijaharkan adalah zikir yang dilakukan setelah salat 5 waktu, bukan salat secara umum. Salat 5 waktu. Baik, ini jawaban Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah terkait dengan pendalilan dengan ayat tersebut. Berikutnya, dalil yang lain, yang kedua yang dijadikan hujjah حديث أبي موسى حديثnya dikatakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa kunna idza alawna kabbarna fi riwayah fa ja'ala an-nas yajharuna bit takbir fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum al hadith. Jadi kata Abu Musa, kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kami mendaki maka kami bertakbir. Dalam riwayat yang lain, maka manusia pun mengeraskan suaranya dengan takbirnya. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Hingga akhir dari hadis tersebut. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqouli sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum. Adapun ya pendalilan pihak yang mengingkari menjaharkan zikir setelah salat dengan hadis ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum, kata beliau, fa innal ladzi qala ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum huwa alladzi kana yajharu bidzikri khalf as-salawatil maktubah. Sesungguhnya yang menyatakan wahai manusia sayangi diri-diri kalian, sesungguhnya beliau juga yang mengeraskan zikirnya setelah salat-salat yang wajib tersebut. Jadi beliau yang melarang manusia untuk mengeraskan suaranya ketika pada kondisi tadi, ya. Kemudian beliau ya yang mengeraskan zikir setelah salat lima waktu. Kata Imam Ibnu Utsaimin, fa hadza lahu mahal wa dzaaka lahu mahal. Sehingga dalam permasalahan ini zikir ya ketika seorang dalam keadaan safar, ketika mendaki dia bertakbir, ketika turun dia bertasbih, ini pada tempatnya ya. Kemudian wa dzaaka lahu mahal, ya, permasalahan zikir setelah salat itu juga ada posisi sendiri, sehingga tidak bisa kemudian hadis ini digunakan untuk ya menghukumi hadis yang lainnya. Kemudian wa tamamul mutaba'ah an tustamala an-nusus kullun minha fi mahalihi. Maka kesempurnaan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nas-nas dalil-dalil itu digunakan pada tempatnya. Kemudian dalil yang ketiga, ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri terkait dengan i'tikaf Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana beliau ya pada hadis ini menyatakan fasami'ahum i'takafa Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ah fakashafa sitr. Dalam riwayat yang lain, Rasul fi kubbah, yaitu beliau di kemah kubbah, kemudian beliau menyingkap ya tirai. Wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din bil qira'ah. Nah, terkait dengan hadis ini, jika kita ya memahami sebab wurudnya hadis ini, semisal dengan apa yang ada pada hadis Abi Musa yang sebelumnya, bahwa kondisi ini kondisi ketika i'tikaf ya, yang orang-orang ya, entah itu yang mengambil ya, kemah sendiri-sendiri ataupun yang di luar kemah ya, mereka melakukan aktivitas ibadah yang beragam. Sekarang ya, bagaimana permasalahan ketika seorang selesai dari sholat ya, mereka dalam kondisi satu ibadah yang sama. Ya, sehingga dalil ini pun sebagaimana ya dalil yang sebelumnya ya, digunakan pada posisi yang sebagaimana mestinya pada kondisi ya, seorang setelah sholat, maka sesuai dengan hadis yang berbicara tentangnya. Pada kondisi di luar itu, termasuk misalnya ketika i'tikaf yang di situ masing-masing dalam aktivitas sendiri-sendiri dari ibadah mereka, terkadang ada yang istirahat, maka tidak sepantasnya ya untuk sebagian menjaharkan dengan sebagian yang lainnya, walaupun itu dengan bacaan Al-Quran. Masih panjang jawabannya, insya Allah mungkin saya sambung pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.